Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-haqqatu mal-haqqah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-haqqah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kazzabat Samud wa 'Adu bil qari'ah. Kaum Samud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat. Fa amma Samud fa umliku bil qari'ah. Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Wa amma 'Adu fa umliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum 'Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Fahal tara lahum min baqiyah. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Wajaa Fir'aun wa man qablahu wal muktafikatu bil khatiyah. Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Inna lamma tawal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyan. Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung arsy singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Yawma idzin tu'radun, la takhfa minkum khafiyan. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu haumqara'u kitabiyan. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Inni zanantu anni munaqin hisabiyan. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Fahu وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. Dalam surga yang tinggi. قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ. Buah-buahnya dekat. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهْ. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaan telah hilang dariku. Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya, dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya. Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa. Maka aku bersumpah, demi apa yang kamu lihat, dan demi apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan ia Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Tanzilum min Rabbil Alamin. Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Walau taqawwal alayna ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian, kami potong pembuluh jantungnya. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ.